Mitra Bisnis, hasil Pilpres menurut Quick Count beberapa lembaga survei memenangkan satu pasangan. Namun ada juga versi lembaga survei lainnya yang memenangkan sebaliknya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah terhubung dengan pengamat politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit. Pak Arbi, bagaimana menurut Anda? Ya kan kalau dibanding itu kan 3-6 setidaknya itu. Artinya 3 yang memenangkan Prabowo Hatta, 6 yang memenangkan Jokowi Kala. Jadi kalau di dalam mencari kebenaran, ya yang mayoritas yang benar kan? Yang banyak yang benar. Lalu bisa nggak masyarakat terpancing karena masalah ini dan akhirnya menimbulkan kerusuhan? Bisa kalau dipancing. Misalnya saja tadi malam itu Wakil Ketua Gerindra itu mengatakan bahwa kalau pihak lawan melakukan aksi massa, nah itu memancing kami untuk melawannya. Jadi itu sudah diberikan peringatan atau arahan kepada para pengikutnya di Polonia itu ya, Rumah Merdeka apa namanya itu. Bahwa kalian harus siap untuk menghadapi aksi massa. Nah, aksi massa pancingan dari Jokowi itu kan bisa dikreasi. Nah, kalau sudah dikreasi, lalu alasan untuk bergerak aksi massanya pendukung Prabowo Hatta. Itu bisa lazim dilakukan oleh aksi-aksi massa kan. Tapi bukannya masyarakat kita sudah cukup pintar, Pak, untuk menilai masalah ini? Ya pintar, tapi kalau sudah dikumpuli terus-menerus di satu tempat, apa rumah ke pusat kampanye, apa di manalah namanya, lalu terus diindoktrinasi bahwa menang atau menang, harus lawan, ya semuanya bisa berubah. Rasionalitas itu hilang kalau sudah ada di dalam suatu masa aksi. Seharusnya bagaimana pemerintah, terutama presiden kita, dalam menyikapi masalah ini, Pak? Ya, presiden harus berteguh memerintahkan polisi dan tentara serta aparat yang lainnya untuk memastikan keamanan pemilu ini sampai hasilnya diumumkan nanti oleh KPU. Itu penting oleh karena pemilu ini amat sensitif terhadap investasi. Kelihatan kan waktu pencalonan Jokowi naik harga saham, rupiah naik kan gitu. Nah sekarang juga waktu mau pemilu dengan harapan ada presiden yang baru yang lebih baik, yang terbaik, lalu juga naik harga saham. Nah itu korelasinya kan kuat sekali, berbahaya sekali kalau pemerintah, aparat negara, polisi dan militer tidak bersikap tegas untuk menjamin keamanan ini. Jadi harus menindak masa-masa yang ribut, yang tidak damai, yang melakukan kekerasan, itu harus ditindak tegas. Menurut Bapak sendiri, nanti siapa yang akan menang berdasarkan hasil KPU resmi? Kalau saya sejak kapan-kapan itu ya, sejak pencalonan masih belum dibicarakan, saya sudah meramalkan Jokowi akan jadi presiden. Sekalipun saya tetap tidak memilih, tidak menggunakan hak pilih sekarang, karena saya tak yakin siapapun presiden akan bisa melaksanakan janji-janjinya. Karena banyak faktor. Pertama, faktor partai politik yang acak-acakan, nggak bisa bersatu. Kedua, DPR yang selalu melawan presiden, gaya parlementer. Ketiga, fraksi-fraksi DPR yang patuh kepada partai politik. Keempat, internasional ini ekonomi kan masih rumit. Bagaimana caranya mau meningkatkan ekspor? Daya saing kita kan masih rendah. Prasarana kurang. Lalu bagaimana caranya memenuhi janji-janji itu? Meningkatkan PDB jadi 7, jadi 8. Nah, itu kan omong kosong aja itu. Siapa yang ngerjain? Memangnya Jokowi mencak-mencak ke sana ngerjain. Atau Prabowo jadi presiden nanti Ilham Mubik mengerjainnya ke pelabuhan, ke perkebunan dan sebagainya. Kan itu birokrasi. Apalagi semua faktor itu ada 5 faktor itu ya. Itu sudah teruji buruknya melayani Presiden SBY. Sehingga ekonomi kita tertahan pada level menengah bawah. Saya sebagai orang yang tahu persoalan itu, untuk apa memberikan kepercayaan kepada mereka? Nah, itu alasan saya pribadi. Nah, nanti kalau benar Pak Jokowi yang menang, kira-kira akan rusuh nggak negara kita? Enggak, saya kira. Saya yakin Presiden SBY masih bertanggung jawab atas keamanan negara ini. Dan polisi dan tentara masih tetap memelihara negara ketimbang mendukung partai. Mereka kan bukan orang partai. Mereka kan aparat negara, bukan aparat partai. Jadi mereka akan menjaga negara, bukan menjaga partai. Demikian pengamat politik Universitas Indonesia Arbi Sanit, saya Kori Lumenta.